Lah itu maksud saya, Anda tidak apa-apa milah-milah bid'ah sesuai versi Anda, pemahaman Anda, tapi yang fair. Kalau Anda anti-semaan, ya harus tiap 3 hari khatam, karena dawe Nabi ikra'hu fi kulli salasin. Tidak juga kan, mereka juga orang yang tidak jarang baca. Jarang baca apa? Lah itu enggak fairnya di situ. Makanya dia biasa mawon. Cuman semaan apal Quran is semaan. Nah apal Quran ya wiridan, malah lucu tau apal Quran kok semaan. Ya sing ngono ae apal ya nyemak kan, kok kesel ya mulai. Jadi bang nyemak sampai geremeng. Bariku mangan ente akeh kan malah lucu. Wong nyemak ya udah kurang ajar. Jajal kok nyemak ki delok ngarep mbek guri tok, geus kebar ya wis. Aku serah kelakuane wong nyemak. Kan dia ini rapal kan ya, biasanya nyegat guri itu kok agar gurinya kembar pojok kok agar gurinya pojok kembar ya yang semaan akhirnya pinter, yang mau coba kembar gurinya paham gitu, terus paham gitu, tohuron gitu, alatnya gitu, alatnya memahami Quran secara luwot ke Quran bagaimanapun bilisanin arobiyim mubin. Ada ulama yang berpendapat tohir itu dimubalahuhkan tohur seperti ghafir ghafur, syakir, syakur. Sebab itu menurut madhab ini tidak ada air apa mustama. Tapi kita biasa madhab syafi'iyah apa? Ada apa? Ada mustama. Itu masalah-masalah ijtihadiyah. Ini masalah-masalah ijtihadiyah. Kalau masalah ijtihadiyah tadi pendapat saya benar mungkin salah. Pendapat Anda salah tapi ya mungkin benar itu. Wa anzalna minas sama ima antohuro mutohiron tegese banyu iku sing nyucekno linuhya supaya maringi urip ingsun bihi sebab anane banyu baldatan ing daerah maitan kang mati. Jadi istilah resmine pangeran yo aku nak nguripno bumi iku yo nganggo lantaran banyu. Jadi aja mbok soal pangeran kok buta lantaran. Waduh repot. Mung Qurane pangeran dhewe mesti lano aku nak nguripno bumi lewat lantaran banyu. Ya rasa mbok jero-jerono. Pangeran kok buta lantaran. Lah salah lantaran lah yo iso, tapi nek Allah nganggo lantaran yo oleh yo aja terus Allah kok nganggo wasilah. Wah yo malah kacau. Ora usah ngono-ngono, ora usah mikir. Pokoke Qurane diwaca ora usah dipikir. Mumpun wonten iman wonten mawon kok repot. Iman kok napa? Kok repot. Linuhya supaya ngurip-ngurip sapa ingsun bi sebab banyu baldatan ing negara atau daerah maitan kang mati. Jadi sampean jangan mengatakan kalau Allah untuk menghidupkan bumi butuh air, ya keliru. Allah itu tidak butuh apa-apa, nggih. Allah itu tidak butuh apa-apa. Tapi kalau Allah punya sunnah, punya adat menghidupkan bumi itu pakai air, ya Allah jangan kamu atur, ngira pangeran kok ngatur. Itu kan ada cerita di kitab-kitab itu termasuk di Ihya itu. Nabi Musa itu sok dekat Allah, jadi gak mau mimik obat, membuktikan bahwa Allah itu gak butuh wasilah. Akokir itu maknanya obat-obatan yang dari herbal, itu bahasa Arabnya apa? Al-akokir. Dia setiap konsultasi sama dokter disuruh minum herbal itu. Gak mau dia, enggak, saya akan disembuhkan Allah langsung, gak usah lewat obat apa herbal katanya. Tiap dokter ditanya jawabannya sama, oh dokter goblok, kamu belum tahu ya kalau Allah itu gak butuh wasilah. Malah marah-marah dia itu. Akhirnya dia konsultasi langsung ke Tuhan. Apa betul ya Allah saya butuh minum akokir? Terus lah kata dokter gimana? Karena herbal itu fungsinya gini-gini. Terus Samusa sehingga fungsi herbal ngono iku sapa nggih jenengan? Lah yo aku gawe fungsine ngono kaya ngombe kok ora gelem. Sing gawe iku ya aku. Jadi sing gawe bodrek ku nak kowe ngeluh, bodrek mandi sing gawe ku yo pangeran rumangsamu sapa? Sehingga we ruhe nak berkelon lego ya pangeran. Mangsamu sapa? Omane bojone ayo kan. Ah, wis pangeran ora usah aku isin no gengsi, ora usah ngono. Lha muni elek dibanding bojone ning swarga, nak ning dunya ya ayo ngantung ruhin ya di selera kok udarane. Faham gitu. Terus itu masalah yang enggak akan selesai ila yaumil kiamah. Jadi ada cara pandang langsung Allah itu ya bisa, tapi misalnya ada sunnatullah ya jangan kamu tentang, termasuk Nabi Musa akhirnya Nabi Musa mau minum, setelah minum sembuh. Terus ketika sembuh diberitahu Allah, memangnya kenapa kalau minum obat itu ada khasiatnya yang bikin juga Allah. Kok kamu hindari itu alasannya apa? Wong yang bikin juga Allah. Makanya kalau kamu percaya wasilah, kalau terpaksa percaya, kamu harus yakin bahwa nomor satu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu takut orang itu syirik, ya gak apa-apa, kamu lawan, harus kamu lawan, memang selera kamu begitu. kamu harus tidak usah ikut pakai, wong kamu khawatir, tidak apa-apa. Jadi sing khawatir sirik, kira usah nganggu ahli-ahli, kira usah nganggu ake, tapi sing seneng dagangan yo nganggu. Ora usah jimat-jimatan ya niati napa booming ngoten mawon niati. Niati tak. Kulo nu diake larang sedurunge rame-rame niake. Bareng akeh kerame terus mboten kulo nggo. Wah, darani murah repot. Nggih kulo mboten sombong. Dulu akehnya bapak itu zaman bapak Sugeng tuh pernah ditawar ditukar mobil. Zaman itu mobilnya harga 60 juta. Dan itu wasiat bapak untuk saya. Saudara saya sepakat itu untuk saya. Dulu kadang-kadang tak pakai. Setelah akeh booming terus dikira ini yang gelondongan berapa kilo 25 ribu, muruah, camah, cara Jawa camah, tidak pernah tak pakai. Saya yakin ikut turun itu ake-ake yang mahal itu, karena dikira yang produk ya, yang asal itu, yang itu paham gitu. Terus sampean biar tahu duduk perkara ini. Jadi tohur ya, tohuron itu sifat mubalaghah, tapi kalau dalam madzhab Syafi'i tohur itu ismul alat. Jadi tidak maknanya mengulang-ulang, sehingga Imam Syafi'i tidak membolehkan wudu pakai air apa mustamal. Lah menurut hadis tek hadis kayaknya benar Imam Syafi'i secara lahir, karena Nabi ngendikan sisa air wudu itu membawa dosa Anda. Kata Nabi, jika seseorang wudu maka kotorannya keluar dari ajfan, dari pelapuk mata, dari apa sampai keluar dari mimbeini adzofirih, sampai keluar dari bawah-bawah apa? Kuku. Sehingga kalau air ini sudah membawa kotoran dosa Anda, berarti air ini kan sudah menjadi air kotor. Andai kan Anda mukasafah, maka air ini sudah penuh dengan kotoran. Enggak mungkin air yang sudah penuh kotoran dipakai wudu lagi. Itu cara berpikir Imam Syafi'i. Ya sama ikut mana ya? Ya gampang kan, kalau keadaan normal ya ikut Syafi'i, kalau air banyak, kalau tidak normal ya ikut mazhab yang lain. Kan gampang. Gitu aja kok repot tuh. Ya itu pentingnya orang ngaji ya, di situ tuh harus banyak pilihan. HP kertune loro masa mazhab musito. Nah, itu kan. Gitu. Nah, ya. Ya pokoknya gitu. Kalau yang percaya wasilah ya pakai istilah pangeran linuhiyabi baldatam maita, ada kata bihi. Allah menghidupkan bumi itu dengan perantaraan air, padahal Allah tidak butuh perantaraan. Tapi yang anti ya enggak apa-apa. Memang yang percaya wasilah itu ya bahaya juga. Ya yes, pokoknya ya. Yes. Sudah pakai dua kartu apa susahnya tuh? Ya enggak ya, apa-apa asal ada ilmunya ya, tidak karena emosi. Memang ada apa, ada ilmunya. Linuh ya bihi baldatam maita wanusqiyahu lan nyirami ingsun yastawi podo baldatam maita bitakhfif lan takhfif maita, maksudnya buatan mayita tapi napa maita yastawi podo fi ing dalam dawa maitan apa al-mudhakar mudhakar wa'anas ulan wa'anas zakkarahu mudhakarna sopa wa ta'ala hu'ing dawa maitan bi'tibaril makani kelawan dihitung tempat, maksudnya maitan wanus kiyahu, ini masalah nahwe lan nyiramno ingsun hu'ing banyu ilma atikasi banyu mimasa yang berkoro kholak nakangus gawe ingsun gawe siraman an aman ing piro-piro rojo koyo kewan ibilan tikasi unto wabakoronan sapi wabunamanan wedus wa'anasi alan piro-piro manusia kafiron kangake. Iki unike Quran, kadang kewan mbek manusa iku dibakas dhisik kewane. Mergo nek ndelok dosa mbek ora ya apik kewan. Tapi nek ndelok akal mbek ora ya apik manusa, tapi nek didelok manusa mbek kewan iku dosa ndi? Dosa manusa. Mulane nek salat istisqa iku kesunatane gowo kewan. Lho nggih tenan mboten guyon, sampean delok kuwabe kitab fikih nek salat istisqa kesunatane iku wong kon gowo apa? Kewan. Tapi aja ketek lho ya. Contohnya kalau itu ya kayak waduh sapi nggak, terus gue ketek ulo bulus, wah malaikatnya bingung maksudnya kewan ya kewan, tapi aja bulus ketek ulo. Mulanya teng daerah mereka teng daerah sarang nanti kekeringan, bareng kekeringan tiang sholat istiqo itu ada yang gue sapi gue waduh delalah bersolat istiqo itu udan. Tapi kalau seneng bagi ini pas udan kiai ini menghentikan itu. Kowe aja GR nak udane krana ku, ya krana sapi mek wedhus iku. Mergo ora duwe dosa, mergo ora duwe apa? Dosa. Lah ya itu agama. Agama itu kita taat budi. Wong kita jare makhluk paling terhormat. Tapi nyatane nak istisqa butuh bantuan kewan. Itu kesunatan istisqa ngoten to. Temriki ngoten mboten-mboten. Dan nuntun wedhus to. Napa? Mboten sing tek teng kitab-kitab Pak Sami to. Kan go kewan kan? Ya. Tapi yo soal kewan kok iso bayakno. Wah, lah nak wong pasar ngasem mbok gowo mulai ular kobra macam-macam ya, malah malah repot. Ndak ini menunjukkan gitu, karena manusia itu akeh dosane. Mulane jempen teng ora-ora masar iku manusa ora kepengin apa kewan ora kepengin dadi manusa, tapi manusa kepengin dadi kewan. Makanya nanti ketika ngadepi hisab gak kuat wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu napa turoba. Maksudnya kuntu turoba, ya Allah saya jadikan kewan sing di akhir segalanya didawi Allah kuni turoban. Kamu sekarang cukup jadi turoba. Intine manusa subhan teng ora-ora masar bayangno koyo kewan sing akhir hayate mu didadekno napa lemah. Nah, kadang-kadang manusa itu dalam siklus ini apik kewan, malah didisikno mimma khalaqna napa an aman riyen ya. Kalau dilihat dari dosa andanya, kalau di dilihat dari manusia makhluk terhormat macam-macam ya, ya apik manusa. Wa anasya lan pira-pira manusa kathiron kang akeh. Jamu insan ente lafat anasi jamu lafat insan. Wa suhute asli lafat insan iku anasinu. Fa dilat moko digenti apa anununun digenti ya ning ya. Wa kimat lan dene sopno fiha ing dalem ya apa enggang dalam ya apa al ya ya. Maksudnya ya sing sangka nun diitgamno be ya asli. Au jamu insin de jamu lafat insin. Walaqad sarrafnahu lan teman-teman mulak mali ingsun to mutar-muter ingsun hu ing ma'il ma'atik sibanyo bainarum antarane wong akeh liat zakaru supaya gelem eling sapa wong akeh asluhu ya tazakaru niki kok usum nahu le utimat ya gamna apa ata uta fi dzal ing dalam dal wa fi qiraatin liat kuru bi sukuni dzal wa dhammil kaf ay liat kuru nikmat Allah ing nikmat Allah taala bi iklan ma fa aba mongko mo sapa aksaru nasi sapa akeh-akeh manusa mah ila kufuran kecuali mungkiri dan nikmat juhutan tegese mungkiri dan nikmat ngingkari dan nikmati maring nikmat haitsu qalu sikirane ngucap sapa ngakeh mutirna bina ikada mutirna den kei udan kita bina ikada sebab posisi perbintangan iki supaya kula warai iki sampe nak ketemu Allah ben selamat niku kula jamin lah nak ilmu kula ni orisinil. Allah ini gak ada adat, gak ada sunnah lah dalam bahasa Quran ini. Perkara itu ada alamate. Jadi misalnya ada mendung, alamate apa? Udan. Terus Allah ini gak damel sistem. Misalnya waladhi ja'ala syamsa dia awal komaroh nura wa qaddarahu mana zilali ta'alamu adada sinina apa? Wal hisab. Sehingga di sistem itu kita tahu musim hujan itu misalnya musim ini. Kalau musim kemarau ini, posisi bintang pas di sini. Sehingga wong Jawa sing goblok laroh iki musim hujan iki musim kemarau. Kalau ahli hisab, ahli astronomi ngerti kalau matahari di sini berarti musim ini, kalau matahari di sini musim ini. Begitu juga musim panas, musim gugur macam-macam. Itu kita tahu itu sunahnya Allah dan itu yang bikin Allah, kita tahu. Tapi sekali ada hujan kok kamu bilang begini, wajar udan deres wong rendeng. Itu Allah tersinggung karena kamu nganggep udan iku jasane rendeng ora jasane pangeran. Gak repot ngadepi pangeran. Ya semang begitu. Karena inginnya Allah manusia itu punya dua kecerdasan. Kecerdasan yang diciptakan nubuah yaitu akidah dan kecerdasan yang diciptakan sain yaitu pengetahuan. Itu inginnya Allah. Jika menyangkut hisab dan ru'yah yang diperdebatkan Nabi Muhammad itu sebetulnya juga masalah sepele. Masalah sepele itu begini. Siapa sih yang mungkiri hisab? Wong hisab itu ya nasib pangeran li ta'lamu adada sinina wal hisab. Siapa sih yang mungkiri ru'yah? Wong ru'yah itu hadisnya sahih. Yesumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Fa'in humma alikum fa'akmilu idata sa'ban salasina yauman. Jika kamu ragu ya ikmal. Ikmal itu menjadi 30 hari. Sekarang sampean saya tanya. Ikmal 30 hari itu dari hisab apa ru'yah? Hisab kan namanya ikmal itu pakai. Oh saya kiwi songolikur. Nak kepen ikmal. Telung puluh. Lu ikmal itu ru'yah atau hisab? Hisab. Jadi apa susahnya sih pakai dua ilmu itu? Tapi sekarang jadi politik identitas. Pokoknya kalau ru'yah itu NU, kalau hisab itu Muhammadiyah. Terus dijak goblok bareng kan kita. Mulanya susah jadi ulama. Mereka dijak goblok nih loh. Ya sama seperti kunut tidak kunut. Saya Muhammadiyah itu lahir tahun 1912, NU 1926. Orang tahu semua sebelum itu zaman Madzhabul Arba'ah Abu Hanifah itu tidak kunut. Imam Syafi'i kuno. Terus kamu bilang Syafi'i NU Abu Hanifah Muhammadiyah. Memangnya Imam Syafi'i tahu Rois Am?

bukan berarti wah keriting mirip dajjal janda gitu. Ya itu kan Allah menunjukkan kekuasaan. Nanti kalau Allah bikin nurus semua, dikira enggak mampu bikin yang keriting, ya sudah dibikinlah yang keriting. Ya sudah gitu, biasa saja, mboten berlebihan. Paham gitu. Jadi Nabi itu kalau ngendikan, seingat saya ini hafal banyak hadis. Kalau ngendikan tuh sampai berkali-kali. Itu tadi mulai kalau sedekah pakai ini, kalau ndak mau minum sampai mulai firsana satin sambil wedhus ijek larang, walau bisik hitam roh separone kurma, masih kadang ndak mampu fa bi kalimatin thayyibah, enggak mampu lagi ya, soalnya tak sedaku walau bitol qati wajin, sedekahlah meskipun dengan ceria. Itu sirinya kenapa saya ngaji guyon, karena paling ndak ceria itu happy. Coba kalau saya ngaji merengut meneng terus ketok nyesal, terus sing ngaji kan mikir, Gus Pak kurang apa? Kita ngaji kok ono sing kurang. Oh, terus sing kedonya nafsir roh paling kurang sangune. Kok oh, jadi repot. Mulane kula ngeten wis tak pikir, mang sampun tak pikir. Guyon kula mek sampean nangis mbok ndi ganjaran akeh ndi? Mergo guyon kula bi ilmen nangis sampean mikir utang. Jadi terakhir sedekah talqati wajin, wajah yang ceria, yang happy. Kowe iki happy kan yo seneng, paling gak mikir nasibe kan. Kiai iku happy is benes. Jajal misale iki kiai kok rogen sumpeng. Maca ku karo kukur, bariku anop. Bariku kukur-kukur meneh. Kan wong mikir. Wayahe tanggale bayar opo piye kredite. Waduh. Apa wayahe ditarik sepeda motor kan orang terus menafsirkan macam-macam. Sing elek sing wong alim mulai nafsir paling tertipe ra iso. Wah, paling elek. Ya nak wong alim kan ana ukur-ukur mesti nak sing suudon kan paling macane bingung terkipe ngono. Ya macam-macam lah sesuai asumsi napa. Jadi kula suwun lah sama nak dadi kiai nak raiso sedekah macamnya terakhir ceria. Mergo Nabi ngendikane terakhir tasodaku walau bitolqati wajhin, bersedekahlah meskipun dengan keceriaan napa muka atau wajah. Mbok namun kula itu Nabi diulang-ulang. Jadi kalau ngendikan tuh diulang-ulang. Sekarang tuh orang mau mendorong sunah rasul itu satu. Ya berat bagi yang enggak bisa melakukan itu apa? Yang enggak bisa melakukan itu apa? Jadi dibacalah hadis itu dibaca utuh. Ya bukan kita apa ya mau sekolah nu kepingine kabeh umat Nabi itu happy. Mergo selama itu tidak maksiat berarti anut ajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma khayyira Rasulullah baina amrayni illa ikhtaro aisaruhuma malam yakun isman. Rasulullah itu tidak pernah disuruh milih dua hal yang berbeda kecuali milih yang paling gampang. Asal itu tidak barang dosa. Itu hadis muttafaq alaih. Ma khayyira Rasulullah baina amrayni illa ikhtaro napa aisaruhuma malam yakun napa isman. Jadi Nabi itu tidak disuruh milih dua hal, mesti milih yang paling gampang asal tidak nopo dosa. Makanya Nabi kalau ditanya, ya Rasulullah sampean nanti tawaf pakai unta apa ndak? Kesel ndi? Nggih kesel melaku, ya naik unta saja. Makanya Nabi kalau tawaf dulu pakai apa? Unta. Lah saiki mulai Arab Saudi PG MRT mergo risik Nabi unta terus saiki nganggo nopo? Kereta lingkar. Sekarang baru diperdebatkan. Cek kurang ajar itu sampean no tamu spesial misalnya pejabat negara sampean atau tawaf numpak kereta muter. Diarani rasa dhisik Nabi numpak unta, diarani sah cek kurang ajar ning dhuwur. Terus sampai angop-angop terus tawaf. Sampean muni sah ta ora ya, jujur. Muni rasa Nabi dhisik tawaf. Ngagem unta muni sah kok kurang ajar. Wah, ya misale numpak kereta asenan eh, mbek angop sithik-sithik sebeng pitu. Kurang ajar juga. Saat ini lebih diperdebatkan, tapi ya mbok sing bakas ngono ben ngerti hukum sampean ben ora nak kiai ku bingung ulama yo mikir hukum iku kaya ketok ceria kula sampean ora bingung ora ceria. Fa ba mongko mosok apa aksaru nasi sapa akeh manusa mo ila kufuron kecuali ngafiri nikmate Allah juhudan tegese engkar li nikmat lin nikmati maring nikmat haitsu qalu sekira ngucap sapa kufar mutir nabi nawi kada mutir naden kaeringi udan kita binawi kada sebab posisi bintang sing ngene iki walau syi'na laba'atna fi kulli qaryatin nadhira. Walau syi'na umpama ngersakno ingsun Allah laba'atna iktine nugasno ingsun utawa ngutus ingsun fi kulli qaryatin ing dalam saben-saben daerah desa nadhiron ing wong sing elingno. Umpama wong ngersakno kabeh desa yo nabi, tapi kok kakean nabi malah repot kan. Yukhawifu kang ngekeki peringatan sapa nabi ahlaha ing penduduk qaryah.

mesti ini maksudnya mesti ini orang kok terus elek mboten mesti ini tobatnya ngoten niku. Sayyidina Umar itu dulu itu menakut-nakuti orang Islam. Angger ana ndekne wong Islam wedi kabeh. Terus Abu Bakar ya wedi kabeh wedi. Suatu saat Rasulullah mlaku-mlaku ngerti Umar gulut ning ukat, menangan. Kata Rasulullah andekan yang Islam itu hebat Islam. Hanya Rasulullah berdoa wa ma izal Islam fi Umar. Akhirnya Umar masuk Islam. Hari Kamis masuk Islamnya. Wis kira tau mikir to sak dinane kulo roh sak dinane dongane Kamis masuk Islam Jumat. Ning omahe adike ning gone IP-ne. Mergo diwaca ana Quran surat Thoha. Bareng Islam metuki Nabi, mohon wae rasane bareng Islam teng Masjid bin Arqam ning bene Nabi terus langsung marani omahe Abu Jahal ora terus ning masjid menengae boten langsung marani Abu Jahal. Angger ki ganggu Nabi tak pateni. Bari ku marani Abu Jahal, aku saiki wis Islam iki ganggu Nabi tak pateni. Gentenan wong kafir sing delik. Paham nggih? Dadi enak lho maksude. Lah misale terus Umar dadi sopan santun terus ketemu wong dilo, ketemu Abu Lahab monggo dari akhir. Wah. Kacau. Artinya enggak ada perubahan kan kalau gitu. Lan ruh ini mantan preman mboten kok tobat ning kene ora roh kok. Mboten nang aris kiai dene. Mesti ini ngoten. Makanya Wahsy. Wahsy itu yang bunuh Sayyid siapa? Hamzah. Karena dia disuruh Hindun itu istrinya Abi Sufyan itu. Itu setelah membunuh Sayyid Hamzah dan dia Islam dan Nabi tidak siap melihat wajah Wahsy. Sumpahnya Wahsy apa? Saya bersumpah akan membunuh orang paling dibenci Rasulullah sebagaimana saya pernah membunuh orang paling dicintai Rasulullah. Terus tobatnya dia mateni Musailamah al-Kadzab. Wong sing ngaku Nabi ngarang Quran. Iku tuh sing mateni sinten? Wahsy. Jare Wahsy sebagaimana aku pernah membunuh orang paling dicintai Rasulullah, tobat saya membunuh orang paling dibenci Rasulullah. Lagi misalnya terus Wahsy tobat, sampean nyapu masjid, terus gak duwe selera tarung, zaman kafir tarungnya tenanan, bareng Islam menyapu masjid, bariku ngiseni jedinge, terus bareng cak perang wedi wae repot. Ya niku ide kula tapi ora kusah kuwi lakon. Nek mau cerita-cerita ilmu sampean ora kudu nglakoni. Ya tugale wong preman brabre. Blonjo narkoba entek akeh dilakoni, nggo judi diakoni. Sewengi orang preman itu kalau judi 2 juta 3 juta lho. Bareng tobat ngoboni masjid 10.000. Padahal donyane jek akeh. Mestine tobat yo. Saya zaman judi semalam 3 juta. Sekarang kalau pengajian atau ke masjid semalam 3 juta 100 lah minimal diluwehi. Ora, oh, malah pas tobat nglebokno amplop masjid yo 10.000, kadang 2.000. Repot-repot. Tapi ya apik tobat, berarti iki cerita. Ndak begitu mestinya berbanding. Paham ya nek sampean takok tobat iku cara ulama nggih ngoten niku berbanding. Malane riyen Khalid bin Walid itu jadi panglima perang Islam itu. Saya masih ingat makalahnya Khalid bin Walid. Fakama anni aktsartul qatla fi kufri aktsartul qatla fi Islam. Dulu ketika saya kafir adalah sangat banyak membunuh orang Islam. Perang Uhud kalah itu karena panglima orang kafir adalah Khalid. Dia cakap sekali dalam ngatur strategi perang. So Khalid itu utek-utek kelek kan, pikirane ala sahabat yang manusa ruhin-ruhin es kayak wong wedok ambek apa jenenge Ghanimah mesti medun. Sahabat ora kabeh koyo aku kan ono koyo kue barang macam-macam. Gunung Uhud itu dhuure mosak musolane iki jamira Gunung Uhud koyo Merapi niku mboten. Nah koyo Merapi amanah ning dhuwur tetep ra kenek, mleyang to. Dadi Gunung Uhud itu dhuure mosak musolane mbok dhuwur putih. Wong kula nate mriko bolak-balik kan nggih bisane urung tau. Kula iki wong India dadi melok itikaf teng Gunung lho. Uhud, mbok piye dalile bapa ya ora ero. Lah itu Khalid bin Walid pinter, dia ketika kalah itu muter ke belakang terus Ghanimah itu dilepas. Ya dulu itu dalam perang dulu tuh Ghanimah itu kan perempuan sama apa? Ya sama barang-barang itu. Ketika dilepas itu dianggap sudah mengaku kalah. Ada sahabat sing kok ruhin-ruhin itu ndak kabir sahabat, ndak sahabat papan atas, sahabat sing ya, yang seperti itulah, sahabat kebanyakan turun. Turun ternyata Khalid itu muter terus naik dari belakang. Pas sahabat turun, dia naik dari apa? Yo penak karek mana iko dhuwur, itu akhirnya kalah. Itu ya gara-gara strategi ini Khalid bin Walid. Nah terus dia bersumpah, saya bersumpah semua kecerdasan saya, semua kecanggihan saya akan saya gunakan untuk membela Islam.

syadidul muluhah tegese banget paite. Tapi wasemono sungai sing gampang diminum. Misalnya sungai kok Merapi sing napa gampang diminum maksudnya mboten pahit. Ketemu laut sing banget paite meskipun banget asine. Apa hakikate gawe wajah alalan gawe sapa Allah taala bainahuma antarane banyu sing napa tawar lan banyu sing asin. Allah gawe barzakhon ing pemisah hajizan tekse pemisah. Kita ndak tahu pemisah piye wis pokoke akeh sing cerita banyak di tengah laut tuh air napa tawar. Layah tadi tuh ora campur apa hadu masalah siji ne banyu asin lan banyu tawar bil akhori kelan sing liya. Mergo wonten apa hajiz wonten apa? Hajiz ana pembatas. Wa hijron lan tegese pembatas mahjuron kang iso nglindungi. Sitron tegese tutup. Mamnu'an kang iso den cegah bi sebab anane sitru sebab anane pembatas apa ikhtilatuhuma apa campure banyu asin lan banyu tawar walami wa waladik.